إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في الدين عزكم الله InsyaAllah melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Pembahasan kita masih dalam bab firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna ma zalikum asy-syaitan yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Berkaitan dengan al-khauf wal-khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk pada hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala, wa an Aisyata radhiyallahu anha, dari sahabiyah Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Siddiqah bintu Siddiq, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man iltamasa ridallah bisakhatin nas radiyallahu anhu wa arda anhu an-nas, barang siapa yang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala sekalipun manusia membencinya, memurkainya, Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepadanya dan membuat manusia ridha kepadanya. وَمَنْ إِلْتَمَسَ رِضَ النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسِ. Dan barang siapa yang mencari keridhaan manusia dikarenakan takut kepada manusia, sekalipun dia melakukan perkara yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan murka kepadanya dan membuat manusia pun murka kepadanya. Rawahu Ibnu Hibban fi sahihi, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, iltamasa talaba, man iltamasa maknanya barang siapa yang mencari keridhaan Allah sekalipun manusia memurkainya. Nah, al-ma'na ijmali lil hadis, makna global hadis yang kita bacakan. Yubayyinu sallallahu alaihi wasallam at-tariq alladhi yahsulu bihi ridallah wa ridan nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang jalan yang dengannya mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan manusia. Ya. Dijelaskan tentang cara jalan supaya kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan manusia. Wa tariqul ladzi yahsulu bihi sukhthullah. Dan dijelaskan pula jalan yang dengannya mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala wa sukhthun nas, dan kemurkaan manusia. Nah, dijelaskan dua jalan ini. Yang pertama, jalan supaya kita mendapatkan keriduan Allah, begitu juga keriduan manusia. Yang kedua, jalan bagaimana seorang mendapatkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala dan kemurkaan manusia. وَذَلِكَ أَنَّ النَّاسَ لِكُسُورِ مَعْرِفَتِهِمْ بِالْعَوَاقِبِ وَغَلَبَتِ الْمُؤَثِّرَاتِ عَلَيْهِمْ قَدْ تَتَآرَضُ رَغْبَتُهُمْ مَا سَرَعَهُ اللَّهُ مِمَّا فِيهِ صَلَاحُهُمْ عَاجِلًا وَآجِلًا. Yang demikian itu, sesungguhnya manusia dikarenakan sedikitnya pengetahuan mereka, kurangnya pengetahuan mereka terhadap akibat-akibat dari suatu perbuatan, dan kebanyakan mereka lebih terdominasi dengan sebab-sebab. Kadang-kadang perseberangan, bertolak belakang keinginan mereka dengan apa yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang di dalamnya kemaslahatan, kebaikan untuk mereka di dunia dan juga di akhirat. Nah, ini disebabkan kurangnya pengetahuan mereka terhadap akibat-akibat dari suatu perkara. Ya. Sehingga kadang-kadang keinginan mereka bertolak belakang dengan apa yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal apa yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalamnya kemaslahatan, di dalamnya kebaikan bagi manusia di dunia dan juga di akhirat. Tapi dikarenakan kurangnya pengetahuan terhadap hal ini, sehingga keinginan-keinginan manusia tersebut bertolak belakang dengan apa yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Padahal kalau kita meyakini di dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala itu kebaikan baik kita, dunia dan juga akhirat, niscaya kita akan mendahulukan apa yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa nafsu kita akan tunduk terhadap apa yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mendahulukan keinginan-keinginan yang bertolak belakang dengan apa yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wahuna yatamayyazu mawkiful mu'min sahih al-iman min mawkifi muja'izin al-iman. Maka di sini akan terbedakan. Bagaimana sikap seorang mukmin yang benar keimanannya dari seorang mukmin yang goncang keimanannya, akan terlihat mana mukmin yang kuat keimanannya, yang benar keimanannya, dan mana mukmin yang goncang keimanannya. Fal mukmin yu'siru ridallah ala ridon nas. Seorang mukmin yang benar keimanannya, dia akan mendahulukan dan mengutamakan ridha Allah dibandingkan keriduan manusia. Ya. Ini seorang mukmin yang benar keimanannya akan mendahulukan ridha Allah dibandingkan ridha manusia. Sehingga apa yang dia lakukan, tujuannya, niatannya mencari keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Fayastamiru ma'asar'illah. Maka dia terus bersama syariat Allah subhanahu wa ta'ala. La ta'khuduhu fillah laumatu la'im. Nah, tidak membuat dia meninggalkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala walaupun ada celaan orang-orang yang mencela. Tidak berpengaruh, tidak peduli dengan celaan orang-orang yang mencelanya tatkala dia melakukan dan melaksanakan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang mukmin yang senantiasa mendahulukan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan keridhaan manusia, tidak peduli dengan celaan orang-orang yang mencelanya tatkala dia melaksanakan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. La ta'khuduhu fillah laumatu la'i. Tidak peduli dengan celaan orang-orang yang mencela tatkala dia melaksanakan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, walaupun keluarga mencelanya, walaupun tetangga mencelanya, walaupun masyarakat mencelanya, tatkala dia berada di atas syariat Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak mempedulikannya. Terus berada dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak goncang keimanannya dengan celaan orang-orang yang mencela. Ya. Berbeda keadaannya dengan orang-orang munafikin. Nah, tatkala mereka menyatakan iman, kemudian mendapatkan celaan-celaan dari teman-temannya, dari kalangan orang-orang kafir, ya, mereka goncang. Nah, tidak kuat menahan celaan tersebut. Ya. Ja'ala fitnatan nas ka'adzabilah. Ya. Menjadikan, nah, celaan-celaan manusia, gangguan-gangguan manusia seperti adab Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang munafikin. Sehingga tidak kuat menghadapi celaan manusia tersebut. Adapun seorang mukmin yang kuat keimanannya, ya, tidak peduli dengan celaan orang-orang yang mencela kepadanya, tatkala dia berada di atas syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Fayatawallahu Allah binasrihi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun, nah, akan membantunya dengan memberikan pertolongan kepadanya. Allah akan melindunginya dengan memberikan pertolongan kepadanya. Seorang mukmin yang seperti ini keadaannya, yang mendahulukan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak peduli dengan celaan-celaan, cacian, makian, hinaan tatkala dia melaksanakan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, akan mendapatkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annahu qad ittaqallah. Dikarenakan dia telah bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, wa may yattaqillah yaja'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar kepadanya. Wa may yattaqillah yaja'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan jadikan mudah dalam urusannya. Nah. Wa muj'izul iman yu'siru ridon nas ala ridallah. Orang yang goncang keimanannya akan mendahulukan keridhaan manusia dibandingkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang goncang keimanannya. Nah. Mendahulukan ridha manusia dibandingkan ridha Allah. Yang jelas manusia ridha kepadanya, walaupun dia melakukan perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Payuhakiku lahum matlubahum wa inkana mukhalifan lima sara'ahullah. Sehingga dia akan mewujudkan keinginan-keinginan mereka, walaupun menyelisihi terhadap apa yang Allah syariatkan. Dikarenakan tujuan utamanya mencari keridhaan manusia. Dia akan mewujudkan keinginannya supaya manusia ridha kepadanya, walaupun menyisi apa yang syariatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini keadaan orang yang goncang keimanannya. Nah, tujuan utamanya bukan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, tapi keridhaan manusia. Yang penting manusia senang kepadanya. Nah, walaupun melakukan perkara yang menyisi apa yang syariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا في الحقيقة قد خاف الناس ولم يخاف الله. Dan orang semacam ini pada hakikatnya sebenarnya dia takut kepada manusia dan dia takut kepada Allah. Nah, orang yang mendahulukan keridhaan manusia dibandingkan keridhaan Allah pada hakikatnya, ya, dia itu takut kepada manusia dan tidak ada rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga takut manusia mencela, takut manusia menghina, dia tinggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tatkala mau mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, muncul kekhawatiran-kekhawatiran. Ya. Khawatir keluarganya mencela, khawatir tetangganya mencela, sehingga dia meninggalkan sunnah Nabi SAW dikarenakan takut kepada manusia. Nah, ini orang yang goncang keimanannya. Padahal kita sebutkan tadi, orang yang kokoh keimanannya tidak peduli dengan celaan orang-orang yang mencela. Tatkala dia melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala kokoh di atas sunnah, walaupun keluarga mencelanya, walaupun tetangga mencelanya, tetap dia kokoh melaksanakannya. Nah, dia tidak peduli dengan celaan orang-orang yang mencela. Dikarenakan dia yakin, barang siapa yang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun manusia membencinya, walaupun manusia memurkainya, Allah akan ridha kepadanya. Bahkan lebih daripada itu, Allah akan membuat manusia pun ridha kepadanya. Ya, perlu perjuangan. Nah, banyak saudara-saudara kita ketika awal-awal melaksanakan sunnah Nabi SAW, berpegang dengan sunnah Nabi SAW, keluarga membencinya. Ya, bahkan ada yang mengusirnya. Nah, begitu pun tetangga masyarakatnya. Tapi ketika dia istiqomah, ya, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ridha kepadanya, dan juga Allah buat ridha manusia kepadanya. Keluarga yang asalnya membencinya menjadi senang, menjadi ridha kepadanya. Nah, begitu pun tetangganya, begitu pun masyarakatnya. Ya. Sehingga jangan sampai kita goncang keimanannya, takut ya kepada manusia, sehingga mengorbankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dikarenakan takut manusia. Ya, sekali lagi, orang yang semacam ini yang mendahulukan keridhaan manusia dibandingkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hakikatnya dia lebih takut kepada manusia dibandingkan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَسَيَنْعَكِسُ عَلَيْهِ مُرَاضُهُ فَيَنْقَلِبُ حَامِدُهُ فِي النَّاسِ دَامًا. Maka akan berbalik keadaannya. Ya. Berbalik keinginannya. Nah, ketika dia melakukan hal ini dengan harapan manusia memujinya, manusia tidak mencelanya, ya, akan berbalik apa yang diinginkannya. Nah, manusia yang memujinya menjadi mencelanya. Nah, ketika seorang mendahulukan keriduan manusia, ya, mencari-cari keriduan manusia, ya, sehingga mendahulukan keriduan manusia dibandingkan keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang yang memujinya akan berbalik menjadi mencelanya. Ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang kita sebutkan tadi, barang siapa yang mencari keriduan manusia daripada keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan memurkainya. Nah, dan juga Allah akan buat manusia murka kepadanya. Ya. Mungkin ketika dia melakukan suatu perkara, mengharapkan ridha manusia, awal-awalnya manusia ridha kepadanya, senang memujinya. Nah, tapi akan berbalik keadaan ini. Manusia yang asalnya memujinya akan berubah menjadi mencelanya, mencacinya, memakinya. Nah, ya. Ini bahaya tatkala seorang mencari keridhaan manusia. Nah, man iltamasa ridhon nas bisakhatillah. Barang siapa yang mencari keridhaan manusia, sekalipun dia melakukan perkara yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan murka kepadanya, Allah pun akan membuat manusia murka kepadanya. Nah, ya, jadi hati-hati, jangan sampai kita mengorbankan agama kita, ya, hanya dengan tujuan supaya manusia senang kepadanya, ya, mengorbankan prinsip-prinsip agama, ya, supaya manusia senang kepadanya, supaya manusia ridho kepadanya. Nah, kalau tujuannya seperti ini, maka keadaannya akan berbalik, ya, manusia yang awalnya senang kepadanya berubah akan mencelanya, akan memurkainya. Nah, walan yaghnu anhu minallahi syai'ah. Dan mereka tidak memberikan manfaat sedikit pun. tidak bisa menolong sedikit pun dari adab Allah Subhanahu wa taala. Fadarra nafsahu wa dharra man arada naf'ahum bi ma'siyatillah. Maka dia memudaratkan dirinya sendiri dan memudaratkan orang yang ingin memberikan manfaat kepada mereka dikarenakan kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hendaklah kita mendahulukan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita mendahulukan ridha Allah Subhanahu wa taala, sekalipun manusia membenci kita, akibat kesudahannya baik. Allah ridha kepada kita dan juga Allah akan buat manusia ridha kepada kita. Sebaliknya, kalau kita mendahulukan ridha manusia dibandingkan ridha Allah Subhanahu wa taala, akibat kesudahannya jelek. Allah akan murka kepada kita dan juga Allah akan membuat manusia murka kepada kita. Ya. Kalau kita mendahulukan keriduan manusia, walaupun dengan melakukan perkara yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah akan murka kepada kita, manusia pun akan menjadi murka kepada kita. Ya. Walaupun mungkin sebelumnya menyenanginya, mencintainya. Ini semua disebabkan kemaksiatan yang dilakukannya. Nah, munasabatul hadis lil bab, korelasi hadis dengan bab yang kita bahas, anna fihi wujuba khasyatillah. Ya, sesungguhnya dalam hadis ini menunjukkan kewajiban takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taqdimi ridahu ala ridal makhluk, mendahulukan keridhaan Allah dibandingkan keridhaan makhluk. Ya, sekali lagi, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang dia dahulukan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli sekalipun manusia membencinya. Yang jelas dia mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berbeda halnya dengan orang yang kurang rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang takutnya sangat kuat kepada manusia, maka dia akan mencari keridhaan manusia dibandingkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya akibat yang akan dia dapatkan kejelekan. Nah, ma yustafadu minal hadis, faedah apa saja yang diambil pada hadis ini? Yang pertama, wujubu khasyatillah wa taqdimi ridahu ala ridha khalqihi. Wajibnya takut kepada Allah dan hendaknya mendahulukan keridhaan Allah dibandingkan ridha makhluknya. Ya. Walaupun itu adalah orang tua kita, walaupun itu adalah istri kita, anak-anak kita. Nah, jangan sampai kita mendahulukan keriduan mereka walaupun dengan melakukan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, tidak mengapa kita membuat senang istri kita, membuat senang anak-anak kita, membuat senang orang tua kita. Tapi jangan sampai melakukan perkara-perkara yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Ya. Nah, banyak orang yang alasannya sayang kepada anaknya, sayang kepada istrinya, tapi melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Bayanu uqubati man asara ridan nas ala ridallah. Penjelasan tentang hukuman. Ya. Bagi orang yang mendahulukan keriduan manusia dibandingkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumannya? Allah murka kepadanya dan juga Allah buat manusia murka kepadanya. Yang ketiga, wujubu tawakkuli 'ala Allah wal i'timadi 'alaih. Wajibnya bertawakal kepada Allah dan menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada Allah, menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bayanu ma fihi taqdimi ridallah, bayanu ma fi taqdimi ridallah min al-'awaqibil hamidah. Ya, penjelasan ya, tentang apa? Tentang perbuatan mendahulukan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kesudahan yang indah, kesudahan yang baik. Wa ma fi taqdimi ridha an-nas ala ridha Allah min al-awaqib sayyi'ah. Ya. Dan penjelasan, nah, tentang mendahulukan keridhaan manusia dibandingkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala berupa kesudahan-kesudahan yang jelek. Nah, akibat orang yang mendahulukan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, akibatnya kebaikan. Kesudahannya kebaikan. Indah kesudahannya. Allah ridho kepadanya, manusia pun akan diridho kepadanya. Ya. Sebaliknya orang yang mendahulukan keridhoan manusia, maka akibatnya pun jelek. Nah, Allah murka kepadanya, dan juga manusia akan jadi murka kepadanya. Yang kelima, ana qulubal ibad biyadillahi subhanah. Sesungguhnya hati-hati manusia, hati-hati hamba-hamba berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah yang memutarbalikkan hati seorang. Ya. Baina usbu'aini min asabi'i rahman. Rasulullah mengatakan bahwasanya hati-hati manusia ini di antara dua jari jemari dari jari-jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuhu kaifasyaa. Allah Subhanahu wa taala memutarbalikkan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga banyaklah kita meminta kepada Allah supaya dikokohkan kita di atas ketaatan kepada Allah. Nah, sehingga di antara doa yang banyak diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik. Tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Wahai zat yang memutarbalikkan hati, kokohkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Atau wahai zat yang memutarbalikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Ini perbanyak doa ini. Ya, dikarenakan hati seorang itu di antara dua jari jemari, di antara jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah yang memutarbalikkannya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak kita minta kepada Allah istiqamah, kekokohan di atas ketaatan kepada Allah, kekokohan dalam melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak orang yang berubah. Nah, tadi kekokohannya menjadi lembek, menjadi goncang, goyah. Ya, dikarenakan takut kepada manusia. Dikarenakan mendahulukan keriduan manusia. Ya, padahal, kita sebutkan tadi, keriduan manusia tidak ada apa-apanya. Ya. Nah, yang hendaknya kita dahulukan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ridho, maka manusia pun akan dibuat ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan kalau Allah sudah ridho, sudah senang kepada seseorang, nah, Allah akan panggil para penduduk langit supaya mencintai orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan kalau Allah senang kepada seseorang, kecintaannya ini akan diterima di muka bumi. Akan banyak orang-orang yang mencintainya. Ya. Sebaliknya, kalau Allah benci kepada seseorang, Allah akan perintahkan para penduduk langit membenci orang tersebut. Bahkan kebencian ini pun akan diterima oleh manusia yang ada di bumi. Membenci orang yang Allah Subhanahu wa taala benci. Nah, sehingga yang hendaknya kita dahulukan kecintaan Allah, keriduan Allah Subhanahu wa taala. Jangan mendahulukan keriduan manusia. Ya, dibandingkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Capek kalau kita mencari-cari keriduan manusia. Ya, capek. Ya. Kadang-kadang manusia ingin ini, kita ikuti. Nah, ingin itu, kita ikuti. Tujuannya mencari keriduan manusia. Capek. Gak ada ujung-ujungnya. Nah. Gak ada ujung-ujungnya. Kemudian akibat yang kita dapatkan adalah kejelekan. Ya. Allah murka kepada kita. Bahkan manusia yang kita cari-cari supaya ridho senang kepada kita akan berubah. Menjadi benci kepada kita. Ya. Berbeda hanya kalau kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Walaupun manusia membenci kita pada awalnya, Allah akan buat manusia tersebut senang kepada kita. Ya. Tatkala kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Nastahfi ila huna. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.